Gagani etaku mata ajeng, gagani etaku sabara ajeng yang kata boleh bawangga pak bura atiku. Mauni mataung etana ete uta jengi poleta sabang ka adata andri waka teni upariyati. Apa sekiri angin lalu bara uat tinggi tu sita rupa nasauro danie ia bulu yang kapak gantana nati romata nato kenati naya papoji kuridi andri dengan kali pak gantana. Mauni mataung etana tete uta jengi poleta sabang ka adata andri waka teni upariyati. Apa sekiri angin lalu bara uat dingi tu sita rupa nasauro danie ia bulu engkapak gangkana nati romata nato kengati naya papuji kuridi andri dengan kani pak gangkana. Siagani etaku mata jeng, siagani etaku sabara. Tajeng yang kata boleh bawangga pak bura atiku. Tauni mataung etana, tete uta jengi poleta. Sabang ka adata andri waka teni upariyati. Cinnoku umak mogo riale.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang buat anda semua yang mau candringan. Buat anda semua, semoga terhibur. Terima kasih.